saudaraku yang kukasihi, awasilah diri di zaman ini. Tipu berdaya, umpat dan caci, subur dan megah di saat ini. Wahai saudaraku, ingat mengingati, tiada gunanya meninggi diri. Umpat dan caci harus dijauhi, kerana ia merosakkan diri. Ikhlaslah dalam perbuatan, janganlah ada muslihat tersimpan. Merosakkan diri.